wa tasmitil atis ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain dheweke ngucapaken alhamdulillah. Tasmit al atis wa nasri dhaif wa nasri ad-dhaif lan nulung wong-wong sing dhaif, dhaif ing dalam fisike, dhaif ing dalam ekonomine. Nasri dhaif, nulung wong sing lemah. Wa aunil madlum lan bantu wong sing dianiaya. Aunil mazlum, bantu wong sing dianiaya. Wa ifsa'is salam lan nyebaraken salam. Ingkang nomor 6 nggih. Wa ibraril muq wa ibraril muqsim. Wa ibraril muqsim lan gawe apik maring wong sing sumpah. Ibrar al-muqsim, gawe apik maring wong sing sumpah. Masyarul hadirin hafizakumullah, hadis menika sampun nate kita sebutaken teng bab sanes nggih. Nggih, secara umum kan pun dipahami niki. Niliki wong mriyang ngetutaken jenazah ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain dheweke ngucapaken alhamdulillah, nulung wong sing lemah. Nulung wong sing lemah, bantu wong sing di zalimi. Nggih, jelas kan? Bantu wong sing di zalimi, nyebaraken salam. Nyebaraken salam wa ibraril muqsim. Gawe apik maring wong sing sumpah. Sing terakhir paham mboten? Nggih, nate kita gambaraken kaitanipun kalian sing terakhir niki, jenengan kelalen insyaallah. Jane mbun ate. Misale ngaten jenengan duwe kanca suwe ora ketemu. Ketemu teng masjid niki misale. Nggih. Duwe kanca suwe ora ketemu, ketemu teng masjid. Nah, jenengan sumpah. Wallahi jenengan kudu mampir mengumahku. Wallahi jenengan kudu mampir maring umahku. Suara ketemu bisa ngobrol-ngobrol lansanese. Nggih, jenengan jenengan nyiapaken daharan lansanese misalnya. Nah, tiang sing dijak mampir, tiang ingkang dipunjak mampir niki di nalikane nuruti ajakane niki sing dijenengi ibrarul muqsim. Gawe apik maring wong sing sumpah. Saged dipahami? Ini iki sekedar contoh mawon lho. Jenengan duwe kanca suara atau ketemu pirang-pirang tahun, puluhan tahun mungkin ketemu teng masjid mriki pada jamaah, terus jenengan sumpah wallahi, nggih wallahi nggih mantepaken nggih nguataken jenengan sumpah wallahi kowe kudu mampir mbok bar iki mung omahku. Selagi niki mboten-mboten udzur napa-napa, terus dheweke niki mampir, berarti niki sing dijenengi ibrarul muqsim. Ibrarul muqsim. Nggih, terus hadis niki munate kita jelasaken, terus mboten perlu dibaleni nggih. Mun jelas sih. Tilik wong mat. Tilik wong meriang ngetutaken jenazah. Nek ana wong wain maca alhamdulillah kula njenengan maca yarhamukallah. Nulung wong sing lemah. Bantu wong sing di aniaya. Kepripun? Nah nggih seniki wonten tiyang sing di aniaya. Jenengan nulung, bela, nglindungi. Ana wong ora salah, ora keliru. Didolimi apa di arep dipentung apa di tempiling napa-napa jenengan nglindungi tiyang iki. Niki jenenge aunil matulub. Lagi mungkin fisik, mungkin masalah dana, mungkin masalah sanes, masalah napa jenengan nulung tiyang iki. Niki dijenengi aunil matulub. Kaitanipun kalian bab wa ifsa issalam, nyebarakan salam. Ifsa assalam, nyebarakan salam. Kita tinggal hadirin hadzakumullah hadis salajengipun. Wan Abi Yusuf Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas afsus salama wa ad'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Rawahu Tirmidzi. Eh, hadis niki sahih. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Hadis saking sahabat Abu Yusuf. Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pengendikanipun sahabat Abu Yusuf, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku tahu krungu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ya ayuhan nas, hai menungsa, afsus salam, afsu assalama, sebarakan salam, sebarakan salam, wa ata'imut ta'ama, lan kue kabeh aweh pangan maring menungsa, wasilul arhama, lan kue kabeh pada nyembung rahim sedulur, wasallu wannasuniam, lan kue kabeh pada solata nangkahanan menungsa turu. Teng riwayat sanes wonten tambahan wasallu billaili wan nasuniam, kue pada solata nang waktu wengi nalikane menungsa nangkahanan turu. Tadkhulul jannata bisalamin, kue kabeh bakal mlebung surga kelawan salam, kelawan selamat. Hadis niki dipun riwayatkan dening Al-Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Nggih, makna hadis jelas. Makna hadis niki jelas. Rasul alaihi salatu wasalam merintahkan dumateng kaum muslimin subados nyebaraken salam. Kaum muslimin dipun perintahkan dening Nabi alaihi salatu wasalam subados nyebaraken salam. Perkara ingkang nomor kalih ingkang dipun perintahaken dening Nabi wa at'imut ta'am, it'am at-ta'am, aweh pangan. Ini diantara faidah lan manfaate it'amu ta'am. Tiang-tiang sing fakir, tiang-tiang sing miskin niki saged ngrasakaken napa niku, saged ngrasakaken nikmating pangan. It'am at-ta'am. Lan it'amu ta'am niki ugi ndadosaken mboten nonten jarak antara tiang sing sugih kalian tiang sing melarat. Maksudnya apa? Nggih, ketutup. Nek sing sugih-sugih, sing cukup-cukup, sing duwe pangan pirang-pirang, kok mboten purun maringi pangan dumateng fuqara masakin. Niki mangke wonten kesenjangan. Bahkan wonten istilah napa kecemburuan sosial. Nah niki bahaya. Niki saken tetes saken keretakan bainal muslimin. Keretakan bainal muslimin. It'amu ta'am niki ndadekaken atine tiang setunggal kalian sanese dadi cetek. Napa niku bentuke hadiah, napa niku bentuke sedekah. Nggih seniki misale sami-sami cukup. Saged it'amu ta'am. Saged napa? It'am at-ta'am, aweh pangan. Istilah jujuk-jujukan napa-napa? Sing niki jujuki sega goreng, sing niki jujuki sega utuk, sing niki jujuki sayur bening, sing niki jujuki sayur budak. Sayur budak napa nih? Ya pripun? Termasuk niki mboten nggih. Amut to am. Wonten pengarah nggih? Nggih. Ngene kok seneng gule lho. Oh napa nggih? Kita nek risih boro-boro tekan. Dijujur risih sebab wonten resikone napa? Allahul musta'an. Nggih mesine it'amu ta'am niku lillah, tanpa pamrih, tanpa tendensi apapun. Murnilah krono sebab agama syariat merintahkan, nganjurakan nabi merintahkan it'amu ta'am. Niki pun unsur-unsur sanes nah niki masalah. Contohnya jenengan dijujuk risih sebab kudu kondangan. Ya aslinya niku kan it'amu ta'am napa niku sebab acara, napa niku sebab tanpa acara. Ini biasa hadiah. Aslinya mboten masalah. Ning seniki kan mungkin wonten unsur-unsur wau. Wonten unsur bisnis, wonten unsur bisnis, wonten unsure. Wonten unsur bisnis, wonten unsur napa, unsur napa, unsur napa. Aslinya niku it'amu ta'am niku perkara ingkang masyru, perkara ingkang dipun syariataken. Sebab niki ibadah. Ibadah napa sunes? It'amu ta'am ibadah napa sunes? Ibadah niki perintah Nabi. Kaya dene nyebaraken salam niki perintah Nabi. It'amu ta'am niki nggih perintah sinten? Nabi. Ibadah sing kudu dilandasi napa? Ikhlas. Nah, mungkin wallah alam sebab ora pada ikhlas nih dengan risih, mbok. Sama kalian silaturahmi niki perintah sinten? Nabi. Wasallu al-arham niki perintah Nabi. Sama kalian wasallu wan-nasuniyam ibadah, sami-sami ibadah. It'amu ta'am ibadah. Qiyamul lail ibadah. Nah niki iki penting dilandasi nalikane it'amu ta'am, tekanane it'amu ta'am niki. It'amu ta'am niki dilandasi ikhlas lillah. Tanpa pamrih, mboten duwe tu tendensi apapun. Sing murnilah. Nalikane jujuki roti ya sing murni, nalikane jujuki tege ya sing murni. Nggih, nalikane jujuki gatot. Niki wonten Pak Gatot. Pak Gatot tak menjujukakan lagi. Nggih. Nggih Gatot, nggih. Ciwel Gatot napa-napa-napa niku sing napa? Sing murni sebab niki ibadah. Niku mboten murni, wonten pamrih, riya lan sanese rusak. Nggih kan? Rusak. Kepripun? Ya wong suci ora. Lah mbok pangan pada baik jenengan iki sing dipangan sega, pakal jinik iki sing dipangan sega. Jenengan doyan oyek, pakal jinik seneng oyek. Ora mung doyan. Sing rutin mawon Pak Martin Enjang. Jadi oyek iki seneng banget nih iki. Nggih. Durung karuan senenge oyek ngungkuli senenge jenengan mari ngoyek. Nggih kan Pak Haji? Nggih. Lange. Ampun dhewe rasa kaya niku. Nggih. Jujuk iki mawon. Niku. Nggih. Nangge, oleh jujuke nggih sing jenengan seneng. Nggih sing nek niku misale masakan nggih sing tasih seger tasih anget tasih. Jenengan seneng lah. Nggih. Ampun sing pun mambu sing dijujukaken. Nggih kula jenengan mulo seneng ya kejujukna tanggane kae. Nggih mboten tepat sing tasih seger sing tasih apik. Sing dhewek niku boyan. Praktis maksudnya beri pun. Orang koper. Ini ku masalah teknis lah. Masalah teknis. Ingkang intine niki it'amut ta'am. Nggih saged jenengan duwe kanca yo pada mbakso maring tanahan it'amut ta'am. Memungkinkan tiangnya sempat lansane se. Ini ku bagian saking it'am at-ta'am. Di antara faedah ya, niku wau nyedekaken atine wong. Nyedekaken apa? Atine wong. Jadi cedek lah. Kenapa nggih? Jenengan nek sering ditelaktiraken cedek kali tiyang niki kan. Telaktir ngertos mboten? Mbah, disaingi mangan ora belajar niku lan niku. Oh. Napa telaktir napa jenenge? Telaktor napa telaktir? Dibayari jenengan marung dibayari wong dibayaraken seneng mboten jenengan dadi nek ketemu tiyang niki kemutan mawon nggih iya kaya taun telaktiraken aku atine dadi napa cedek niki bukti pilih itu amut ta'am niku ndadekaken ati niku dadi napa cedek nggih. Walhasil hadis niki hadirin hadirakumullah kaitanipun kalian bab pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam ya ayuhan nas afsus salam. Afsu assalam. Sebarakan salam. Amal-amal niki wau nyebarakan salam, it'amut ta'am, silaturahmi, salat wengi. Niki buah dukhulul jannah. Buahe saking amalan-amalan niki wau sedaya niki dukhulul jannah mlebung surga gampang nggih mlebung surga kan ngangge napa lah nggih niki kan gampang dalan-dalan kebagusan niku pirang-pirang dalan-dalan kebagusan niku pirang-pirang dalan-dalan sing bisa ndadekaken wong niku tekan surga pirang-pirang. Di antaranya ngangge cara niki. Nyebarakan salam. Aweh pangan. Silaturahmi. Sholat. Wengi. Nengke it'amut ta'am. Ngangge cara sing sederhana wau. Jenengan Niki Jawa jojo kita nggane. Nggih. Nggih teke Jawa tambahi sega sepiring. Nggih, mungkin kurang akan gesek kan niku. Wong iki waktu pitik mandan angel nyembelih niki. Nggih, kurang akan gesek jujugaken maring tanggane it'am at'am. Niki asbab min asbabi dukhulil jannah. Asbab min asbab dukhulil jannah. Apa bote uluk salam? Apot napa? Uluk salam. Modale akeh napa? Ngetokaken energi sing pirang-pirang. Mboten kalong. Mboten kalong nggih. Sekedar assalamualaikum energine niku mung pinten sing ditokaken. Ringan enteng. Niki asbab min asbab dukhulil jannah. Gitu. Terus buah amal soleh, niki al jannah, tusil ila al jannah, bisa nggawa wong niku maring surga. Kita tinggal hadirin hawatakumullah hadis salajengipun. Hadis salajengipun wa anit Tufail ibni Ubay ibni Ka'bin annahu kana ya'ti Abdullah ibna Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah ala shaqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaih. Qalat Tufail faji'tu Abdullah ibni Umar yauman. Nggih niki hadis sirati kawah kula terjemah langsung mawon nggih. Hadis saking Tufail. Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar. Tufail niki biasa sowan dumateng sahabat Abdullah bin Umar. Biasa teng daleme sahabat Abdullah bin Umar. Fayaghdu ma'ahu ila suq. Mongko Tufail niki bareng-bareng sahabat Abdullah bin Umar teng pasar. Kisah teng pasar. Qala At-Tufail, Tufail niki nyeritakaken fa idza ghadauna ila suq lam yamurru Abdullah ala shaqqati wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Mongko nalikane sahabat Abdullah bin Umar niki mlebu teng pasar, sahabat Abdullah bin Umar boten nglewati ala saqqatin ba'i' radi'il mata, bakul sing dodolane niku boten mira, bakul napa rombeng napa bakul kina, bakul rombengan apa-apa, sakot, niki bakul sing didol niku mboten miralah, kan mungkin rombeng, kinang, is pokoknya bakul-bakul sing remeh lah, dagangan niku dagangan sing napa, sing remeh, niki sakot, wala sahibi bayatin. Abdullah bin Umar orang lewati wong-wong sing pada duwe dagangan. Wala miskin orang lewati wong-wong miskin. Wala ahadin dan orang lewati sababai illa salam alaih. Orang analia kejabat Abdullah bin Umar salam. Jadi siapa bae sing ditemoni? Niki disalami. salami, salami, salami, salami, salami, salami. Lam yamurra Abdullah ala syaqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin. Nggih mboten dipisah-pisah niki. Wong sing bakul niki, sing wong sugih, sing miskin, sapa bae lah ngaten. Niki kabeh di uluk salami. Illa sallama alaihi. Sahabat sinten mau? Abdullah bin Umar. Putrane Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Terus nyalami ala kulli ahad. Nyalami sing duwe toko, nyalami wong sing lewat, nyalami wong sing miskin, kabeh niku disalami. Qala At-Tufail. Qala At-Tufail. At-Tufail niki cerita malih kaitanipun kalian sahabat Abdullah bin Umar. Faji'tu Abdullah bin Umar yauman. Mongko nang salajening dina aku sowan maring Abdullah bin Umar. Fas tabta'ani ila suq. Fas tabta'ani ila suq. Mongko Abdullah bin Umar ngajak aku maring pasar. Nggih. Ila suq. Nggih. Ila suq. Nggih. Fas tabta'ani ila suq. Mongko Abdullah bin Umar ngajak aku maring pasar. Faqultu lahu. Faqultu lahu. Mongko aku takon maring Abdullah bin Umar. Ma tasna'u bisuq wa anta la taqifu 'ala al-bay'i wa la tas'alu 'anis sila'i wala tasumu biha wala tajlisu fi majalisi suq. Abdullah bin Umar dipuntang leti deneng At-Tufail. Dipuntang leti deneng sinten? At-Tufail. Ngenapa jenengan dukeni peken pasar peken nggih? Ngap napa sing jenengan lampahi teng peken jenengan iku mboten dagang, jenengan mboten takon dagangan, jenengan mboten intine mboten jagong teng pasar dodol. Nggih? Ora nawar, ora kepengin ngerti reganing barang. Nggih jenengan nggih mboten lungguh teng peken. Nggih, ora teka kepentingan urusan bisnis Abdullah bin Umar waktu niku. Niku ngajak maring pasar. Sinten sing omahe? Dulune ngemek-ngemek barange wong dagangane wong terus lesah rusak tinggal kok ngemek-ngemek mali lah niku tomahe wong. Niki mboten iki. Wa aqulu ijlis bina hahuna natahaddas. At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab niki nyaranaken, pun kita lenggah teng mriki mawon, jagongan teng mriki, ngobrol-ngobrol. Niki sarane sinten? Sarane sinten? At-Tufail. Lan jenengan mboten badhe dodolan, jenengan mboten badhe kepengin ngerti reganing barang, jenengan mboten jagong teng pasar dodol. Ora butuh apa-apa jenengan. Pun mriki mawon, mangke cerita-cerita mawon kali kula. At-Tufail niki. Nggih. Ijlis bina hahuna natahaddas. Nggih niki sarane sinten? At-Tufail. At-Tufail. Ijlis bina natahaddas. Kita tinggal lihat hadirin hadzakumullah jawaban sahabat Abdullah bin Umar. Faqala mongko Abdullah bin Umar sanjang dumateng At-Tufail. Ya Aba Batnin. At-Tufail niki diundang ngangge kalimat Ya Aba Batn. Hei Abu Batn. Batn niki asli maknane weteng. Ya Aba Batn. Ya Aba Batn. Niki julukane Tufail. Niki amun dipahami wetenge niki mirip kalian napa niku? Julukan ingkang dipun arahaken dumateng sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam nate ngendika dumateng sahabat Abu Hurairah, "Ya Abahir. Hei bapake kucing." Hirun niku napa? Kucing. Nggih mirip-mirip niku lah bahasane. Nah, Ya Aba Batn. Niki mirip-mirip kalian Ya Aba. Ya Aba Hir. Mulane dijenengi Abu Hurairah. Niku nggih. Nggih kalimat niki amun dipahami terus sinten wau Tufail niki wetunge gendut napa-napa ampun. Niki sekedar bahasa kadosene Abu Hurairah. Ya Aba Batn. Fa inna Tufail kana kabirul batn. Tufail niku gendut sih pancen. Wetenge apa? Gede. Nah niki diundang ngangge bahasa niki. Nggih senes pelecehan, senes napa. Nggih. Ya Aba Batn. Wa kana Tufail dha batnin. Wa kana Tufail dha batnin. Nggih. Tufail niki duweni weteng. Maksudnya wetenge niku napa? Kabir, ngene niku nggih. Kabir. Nggih. Nggih niki sing diistilahkan dening para ulama hadza min babil muda'abah. Muda'abah istilah ngaten. Kata sing kula sebutaken wau Abu Hurairah. Nggih. Walhasil niki kalimat dipun ucapaken dening Abdullah bin Umar, "Ya Aba Batn. Innama nakhdu min ajlis salam. Innama nakhdu min ajlis salam." Satu menit kita lunga meng pasar tujuane uluk salam. Nusallimu ala man lakina. Kita mlebung pasar uluk salam maring wong sing kita ketemu. Kita mlebung pasar terus uluk salam maring wong-wong sing kita ketemu. Innama adhabu ila suq min ajli salam ala nas. Satemene bae aku lungang pasar tujuane uluk salam. Sengaja. Nggih mlebung pasar niku tujuane niku nyebaraken apa? Salam. Penjelasan ingatan. Li'anal insana idza sallama wa afsa salama wa adharahu kana hadza sababan lidukhulil jannah. Sebab menungsa nalikane uluk salam nyebarakan salam ngedengakan salam kana hadza sababan lidukhulil jannah. Ngedengakan salam, uluk salam, nyebarakan salam ki mau dadi sebab mlebune wong maring surga. Sagede mangke. Dadi Abdullah bin Umar niku mlebu pasar nang pasar akeh wong, sebab akeh wong bisa nyebarake kenapa? Salam kali niki salam, kali niki salam, kali niki salam. Nah, uluk salam nyebarakan salam niki sababan lidukhulil jannah. Dadi sebab mlebune wong kowe mau maring surga. Pripun? Sakit. Niku amalan sing nate diamalaken dening Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nggih, sering niliki wong mriyang sing teng rumah sakit. Nggih, sinten mawon sing mriyang lah, nggih. Nggih, faedahe kata. Nggih, faedah. Lah kan sing mriyang rata-rata muslimin kan. Nggih, jenengan mlebu rumah sakit, jenengan niliki, jenengan mungkin nasehati, suatu sabar, suatu senapa, eh, jenengan dadi kemutan mati, gitu kan? Sing di tiliki, sing teng ICU, eh, sing pun tudit, eh, gitu. Faedah lan manfaate kata, bukan masalah, bukan masalah. Nggih, sebab niki nggih asbab min asbabi dukhulil jannah. Tilik wong mriyang. Nggih. Saged nggih asbab dukhulil jannah kan pirang-pirang wae. Wonten niki. Nggih. Nggih jenengan umpamane senes niku jenengan madahi beras teng tas kresek cangking jujugna maring fuqara masakin. Niku sebab duhulil jannah. Lho bapake wong jagat fitrah ora kok madai beras. Lah umume kan sing ngarep jagat fitrah niki sing madai beras. Niki it'amut ta'am wau. It'amut ta'am. Nggih. Sing teng kasang berase diciduk kangge napa biasane? Rantang napa napa? Limang rantang apa pira cangking karo mung masjid sakit nggih lah nggih mangke diparingaken tiyang fuqara masakin niki asbab min asbab dukhulil jannah lha wong jagat fitrah ora lah napa aweh pangan iku mung jagat fitrah sakit sing kaya niki. Ketone orang acara apa apa njujuki beras ketone wagu napa mboten wagu. Tiang niku mboten curiga. Mboten curiga wonten. Nek jaman sini ini ket kapan kaya? Kaya mulai kapan kaya? Anyaran kaya? Itu amu to'am pribon jaman sini ini? Nggih, mboten masalah. Nggih. Mboten masalah. Nggih. Bagi-bagi duit lah maksudnya kan. Mboten masalah. Nggih, ning sing ikhlas wau. Nggih. Ah, nggih. Boleh bagi-bagi duit bagi magang. Nggih, mboten masalah. Mboten masalah. Niki salah jeneng dalan lah. It amut ta'am niki salah jeneng dalan. Lah kaitanipun kalian salam niki. Napa ingkang dipun lampahi dening sahabat Abdullah bin Umar? Ora duwe kepentingan tuku adol, ngerti ngecek barang napa rega lan sanes. Ning kok mlebu pasar uluk salam. Ngeten kan? Lah niki sebab wau alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama napa sing dilampahi dening Abdullah bin Umar, li'annal insan idza sallama, sebab menungsa nalikane uluk salam, nyebaraken salam, ngedengaken salam, kana hadza sababan lidukhulil jannah. Ki mau bisa dadi sebab mlebune wong maring surga. Kados ingkang disebutaken ing dalam salah satu hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. La tadkhulul jannah. Kowe kabeh ora bisa mlebu surga hatta tu'minu. Hatta tu'minu. Sehingga kowe kabeh pada iman. Sehingga kowe kabeh pada iman. Terus mboten mungkin wong sing ora mukmin kok mlebu surga. Surgane ramane napa? Nanti kok gak? Lagi agamane Hindu, agamane Buddha, agamane Yahudi, Nasrani, Kristen, musyrik, kok cita-citane mlebu surga? Mboten mungkin. Lagi surgane sinten niku? Wong duwe iman ora arep mlebu surga. Syarat tiyang niku mlebet surga nalikane bertauhid. Tauhid. Ibadah namung dumateng Allah, ngimani niki. Mboten mungkin tanpa iman mlebu surga. Nggih. Nggih soal rasa mah enggak. Ning kenyataan sing ngoten niku kudu syaraté niku mukmin. Nggih. Tiang niku saged mlebu surga nalikane tiang niku mukmin. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kowe kabeh ora bakal bisa mlebu surga sehingga kowe kabeh pada iman. Wala tu'minu hatta tahabbu, lan kowe kabeh ora pada iman sehingga kowe kabeh pada siji lan sijine duwe rasa seneng, nggih, cinta, sayang, iman bainal muslimin. Afala ukhbirukum bi syai'in, gelem ora kowe tekne ngerti kelawan salah jeneng perkara, idza fa'altumu nalikane kowe kabeh pada nglakoni perkara mau, tahabbtum. Tahabbtum siji lan sijine duweni rasa seneng. Napa niku? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Anjuran Nabi alaihi salatu wasalam, supados mukmin setunggalan mukmin sanese niki dirasa seneng, niki uluk salam. Sebaraken salam ing antarane kowe kabeh. Lah wong ujar mboten masalah, wong niki amalane sahabat. Napa sahabat keliru? Mboten masalah ngujak. Lah daripada nang omah longo-longo wis mung pasar bae uluk salam. Golet ganjaran. Lah tutu masalah duwe pegawai kok. Niki bernilai pahala kaya niku lho. Niki dalan mlebu surga. Lawang dalan-dalan sing neraka bepada enteng. Hah? Seneng. Lah, enteng seneng. Dibun sebutakan, hadirin hadirullah, lianal insan, ida salama ala akhihi, sebab menungsa nalikane dheweke uluk salam maring sedulure, sedulure muslim ini, faqala assalamualaikum, assalamualaika idza kana wahidan fa innahu yuktabu lahu bidzalik, fa innahu yuktabu lahu bidzalik ashru hasanat, ditulis nggo wong kowe mau 10 kebagusan sekali salam 10 lan nek sepasar mboten mung 10 niki nggih wong salam sepisan 10 niku. Nah, jenengan ketemu wong 100, 110. Lah ning pasar ning sini mungkin ewon ya. Lah pinten niku nilai ganjarane? Nggih, boten mustahil Mbah Fadil niki. Oh, napa nggih? Nang iki borong pripun kok kena nekae salah nek kabeh uli pirang meneh dadi. Dikel-dikel. Diborong pripun? Diborong mesti nekae disalani kabeh nek kan ngene. Nek ningali lafat nek ningali lafat hadis niki Abdullah bin Umar nglewati niki salam, nglewati niki salam, nglewati niki salam, nglewati niki salam. Jadi sesalaman 10. Dan yang diborong nggih, wong pisan tok iki 10 tok jenengan. Ketemu niki salam, ketemu niki salam, ketemu niki salam, ketemu niki salam. Niki ditulis asru hasanat. Lah nek 10 wong berarti 100 hasanat. Lah nek 100 wong 1000. Nggih, ora dagang ning badhe niki. Lah iki mboten dagang niki tiyang. Mboten dagang mlebung pasar salam, mlebung pasar salam. Mboten dagang kan? Ning bathi nggih. Lah nggih kula jenengan seniki mlebung pasar ketemu arep salam mbek isin wong nang pasar salam pantes ora. Salam nang masjid. Mlebung warung salam. Ki warung utawa masjid? Gimana lagi? Aniki ampun isin mlebung warung, mlebung toko, ketemu sinten, ketemu tukang parkir, ketemu wong-wong sing pada jagongan teng dalan. Salam, salam, salam, salam. Fakana Abdullah bin Umar yadkhulu suq min ajlil musallam alaihim. Min ajlil musallam alaihim. Dados Abdullah bin Umar mlebet teng pasar niki wau tujuane uluk salam. Uluk salam maring wong-wong sing ana nang pasar. Li'annahu fi baiti wa la ya'tihi ahadun. Lah nek nang omah ora ana sing teka. Arep salam maring sapa? Nggih, mulane goleki wong men bisa salam. Nggih, saking riki kita saged mendet kesimpulan utawi mendet pelajaran annahu la yambaghi lil insan ayyamulla min kasratis salam. Ora seyogane, ora ngaten. Sepantese seyogane. Nggih. Kula mali-mali. Wa fi hadza dalil ala annahu la yambaghi lil insan. Ing dalam hadis niki tadi dalil ora sepantese menungsa bosen, ora sepantese menungsa bosen uluk salam. Ngekeh-keh kenapa? Uluk salam niku aja bosen lah karepe. Nggih. Lah modale ya enteng ringan kok. Nggih, enteng ringan. Nggih. Itu terus mboten teng masjid tok. Nggih. Mboten teng masjid tok. Ora mung nalikane ketemu sing dikenal tok salam niku ning maring alaman arafta wa man lam ta'rif. Nggih maring wong sing kula jenengan kenal lan maring wong sing kula jenengan mboten kenal. Nggih niki salafe kula jenengan, pendahulune kula jenengan Abdullah bin sinten? Umar wau. Niki salafus saleh kula jenengan. Praktike kaya niku. Nggih nek kula jenengan ngaku pengikut-pengikut salaf, nggih, praktekaken ifsah napa? Assalam. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.